Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masuk di bab berikutnya tentang al-wala wal-bara, tentang bagaimana membangun loyalitas dan permusuhan yang disebabkan dengan atau bagi, yang ini merupakan bagian dari konsekuensi iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Kita akan baca terlebih dahulu matannya. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Asal itu ketiga, maksudnya adalah masalah ketiga yang wajib kita ketahui, yaitu al-wala wa al-bara, loyal kepada sesama orang beriman dan berlepas diri atau anti dari orang-orang kafir. Al-wala wal-bara adalah prinsip agung yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lamunakum khabala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Quran surat Ali Imran ayat 118. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba' wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 51. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudu dinakum huzuan walaiban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpin-pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu sebagai buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Maidah ayat 57. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humul zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ihwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anak, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggalmu yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 23-24. Dan Allah berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna Inna buru'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bata bainana wa bainakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya hingga kami beriman kepada Allah semata. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nah, kita akan membahas tentang al-wala'u wal-bara', bagaimana membangun loyalitas dan kebencian, yang ini bagian dari konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Al-wala' wal bara' itu bertingkat sesuai dengan tingkatan iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Semakin sempurna keimanannya, maka semakin benar dalam bersikap, dalam memberikan al-wala' wal bara'. Sebagaimana pula, semakin jauh keimanan seseorang dari Allah, seperti orang-orang kafir, maka permusuhan yang kita bangun kepada mereka semakin besar. Ketika ada orang yang beriman, dan dia punya kecenderungan kepada orang kafir, maka ini bukti bahasanya imannya tidak sempurna. Karena itulah dulu para ulama menyebut kecenderungan kepada ahli bid'ah saja sebagai bagian dari tanda kemunafikan. Orang lebih cenderung membela ahli bid'ah, ini disebut sebagai tanda kemunafikan. Ada perkataan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ سُنَّةٍ يُمَالِي صَاحِبَ بِدْعَةٍ إِلَّا مِنَ النِّفَاقِ. Tidak mungkin ahlu sunnah, dia punya kecenderungan kepada al-bid'ah, kecuali karena kemunafikan yang ada dalam dirinya. Sehingga iman pada diri seseorang itu tidak mungkin disertai dengan cinta kepada orang kafir, sebagaimana kecintaan dia kepada sunnah tidak mungkin disertai pembelaan kepada ahli bid'ah. Dan bagian dari konsekuensi al-wala' wal-bara', mereka akan menjelaskan, atau para ulama menjelaskan, bagaimana kesesatan ahli bid'ah kepada masyarakat. Karena itu upaya yang mereka lakukan bukan upaya takrib, mendekatkan ahli bid'ah dengan ahli sunnah, tapi upaya yang mereka lakukan adalah upaya tafrik, memisahkan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Karena agama itu bayyin, agama itu jelas. Sebagaimana halal haram itu jelas, dan diantaranya ada mutasyabihat, dan tugas ulama, dia menjelaskan mutasyabihat ini, mana yang jelas halalnya, mana yang jelas haramnya. Tidak dilepaskan kepada masyarakat untuk milih sendiri. Maka halal jelas, haram jelas. Ada mutasyabihat di antara keduanya. Seorang ulama Rabbani, dia tidak akan membiarkan masyarakat, silakan kalian ambil mutasyabihat dan hati-hati dalam mengambilnya. Saya serahkan kepada kalian. Dipikir sendiri silakan. Ini berarti bukan seorang pendidik. Yang seperti ini justru membahayakan bagi siapa? Bagi para mad'unya, bagi umat. Seharusnya dia jelaskan yang mutasyabihat ini mana yang boleh saya ambil, mana yang harus saya hindari. Dalam masalah akidah dan keyakinan juga seperti itu. Al-haqqu bayyin wad-dhalalu bayyin. Kebenaran itu jelas dan kesesatan juga jelas. Namun terkadang di sana ada mutasyabih. Ada sesuatu yang rancu. Terlebih ketika muncul banyak da'i yang dia membuat sesuatu yang sesat jadi semakin rancu. Seorang ulama yang rabbani, dia tidak akan membiarkan yang rancu ini untuk dipikirkan sendiri oleh masyarakat. Silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Yang mau pro sana silahkan pro sana, yang anti sini silahkan anti sini. Kalau seperti ini caranya, ini membuat bingung umat. Makanya perjuangan para ulama Ahlussunnah, dan ini bagian dari upaya membangun al-wala wal-bara, bukan pendekatan, bukan takrib, tapi tafrik. Untuk semakin membuat jelas mana yang hak dan mana yang batil. Karena kalau ini dibiarkan rancu, umat tidak akan bisa untuk memilihnya. Jangankan umat, tokohnya saja bingung untuk milih. Apalagi umatnya. Karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau membahas masalah kesesatan al-bid'ah, kemudian penyimpangan-penyimpangan hadis mereka, dan beliau dikritik oleh orang lain. Kenapa Imam Ahmad terlalu sering mengkritik orang lain? Mengkritik para tokoh-tokoh ahli hadis yang lain, yang dia hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa jawab beliau? Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kalau kamu yang tahu diam, dan saya yang tahu juga diam, maka dari mana orang bodoh bisa mengetahui mana yang menyimpang dan mana yang benar? Sehingga kalau semua tokoh mereka diajak, mari kita lakukan takrib, pendekatan. Sekarang bukan zamannya lagi untuk saling rame, umat Islam harus disatukan. Maka ahli bid'ah dengan ahli sunnah, sudah jangan lagi membahas masalah khilafiyah, karena ini bisa berbahaya. Kalau ini semacam ini dibiarkan dan didiamkan, biarkan kepada masyarakat untuk memilih, mereka sudah cerdas untuk memilihnya, maka bukan kecerdasan yang disampaikan, tapi ini malah pembodohan bagi masyarakat. Karena jangankan masyarakat yang mereka masih jauh dalam belajar masalah agama, pemimpinnya saja, para ustaznya saja, kebingungan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ijtihad mereka adalah melakukan tafriq. Jelaskan kepada mereka mana yang hak dan mana yang batil. Mungkin sebagian orang memberikan komentar begini. Apa kalian gak takut? Ini kan butuh klarifikasi. Yang namanya pendapat, masing-masing boleh menyampaikan sesuai dengan ijtihadnya. Kalau kemudian setiap pendapat dikritik dan itu dianggap tidak benar, bisa jadi dia akan nuntut di akhirat. Kondisi semacam ini juga pernah disampaikan oleh para ulama di masa silam. Jadi di antara mereka sering mengkritik ahli bid'ah. Hadisnya fulan dhaif, hadisnya fulan palsu, hadisnya fulan enggak boleh dipakai. Jangan ikuti pengajian fulan, fulan, fulan, dan seterusnya. Sampai mereka dikritik. Kalau orang yang sering kamu kritik nanti nuntut di akhirat, karena nama baiknya dicemarkan, kira-kira kamu siap enggak berhadapan dengan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa jawab mereka? Di antaranya pernyataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau mengatakan, li ayyakuna haula'i khusama'i ahabba ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Kalau yang menjadi lawanku adalah mereka ketika di hari kiamat, saya lebih bangga dibandingkan ketika yang menjadi lawanku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut saya, lima haddatsa anni haditsan tara annahu kadzib. Kenapa kamu menyampaikan satu hadis dariku yang kamu yakin kalau hadis itu adalah hadis yang dusta? Bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menuntut para dai yang mereka mengatakan, "Kenapa kamu membela perbuatan bid'ah ini dan kamu yakini itu sebagai perbuatan sunnah padahal aku tidak pernah mengajarkannya?" Sehingga para ulama itu mereka menyadari apa yang mereka sampaikan terkait ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Maka jangan buat gray area semakin abu-abu. Bagian abu-abu harus dibuat hitam dan putih. Jelaskan kepada umat. Karena aslinya dia hitam putih namun jadi abu-abu disebabkan kotoran yang masuk di sana. Sesuatu yang putih atau sesuatu yang hitam dibuat lebih putih sehingga terlihat abu-abu. Sesuatu yang putih dibuat lebih hitam sehingga terlihat abu-abu. Tugasnya para ulama Ahlussunnah adalah memperkenalkan kepada mereka mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga upaya yang dilakukan sekali lagi bukan bagaimana mendekatkan Muslim dengan kafir sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang liberal, dan juga upaya yang dilakukan bukan mendekatkan ahli sunnah dengan ahli bid'ah sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh yang mereka ingin diterima oleh semua masyarakat. Kalau masalah khilafiyah, semuanya harus dibela, dan umat diajari yang namanya khilaf itu dalil, sehingga selama masih ada perselisihan maka boleh dijadikan sebagai dalil pembenar. Padahal khilaf itu dalil atau tidak? Khilaf bukan dalil. Justru khilaf butuh dalil. Meskipun sementara ini masyarakat punya pemahaman, selama masih ada perbedaan pendapat, maka silakan dilakukan. Berarti itu khilaf adalah dalil. Dan Islam tidak pernah mengajarkan khilaf adalah dalil. Justru khilaf itu butuh dalil. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu berselisih pendapat, kembalikan kepada dalil. Kepada Allah dan Rasulnya. Bukan menjadikan perselisihan pendapat sebagai dalil. Sehingga umat bisa beralasan, kan masih ada ulama yang berpendapat demikian. Masih ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau seperti ini caranya agama rusak. Karena yang namanya ulama pasti punya zallah, punya ketergelinciran. Sehingga bisa jadi dia menyampaikan satu pendapat yang itu jelas-jelas menyalahi aturan. Kita menghargai ijtihad beliau sebagai seorang ulama yang berijtihad. Tapi bagi kita yang memahami kalau ini menyimpang berdasarkan penjelasan ulama yang lain, maka tidak boleh bagi kita untuk mengikutinya. Dan muncul prinsip di tengah masyarakat. Kamu kalau mengikuti siapapun di antara ulama, maka kamu bebas dari tanggung jawab. Nanti kalau benar kamu dapat pahala, dan kamu kalau salah yang nanggung dosa, ulamanya. Kok enak? Ya enggak bisa. Karena masing-masing akan bertanggung jawab atas amalnya, sampai pun ketika dia mengambil pendapat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada kita, kenapa kamu mengambil pendapat fulan, kenapa mengambil pendapat fulan. Karena semua yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Sebagaimana para ulama di masa silam mereka menyadari, ketika mengambil guru akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan tentang gurunya Imam Malik, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Ta'ala. Artinya kalaupun sampai saya ditanya oleh Allah kenapa mengambil guru Imam Malik, saya siap untuk menyampaikan hujjahnya. Karena beliau memahami bagaimana semangat Imam Malik untuk berpegang dengan kebenaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang kami hormati, upaya yang dilakukan oleh sebagian dai yang mereka berusaha untuk membela perbuatan bid'ah dengan harapan masalah khilafiyah jangan terlalu dibesar-besarkan. Bukan saatnya lagi kaum muslimin itu saling berbeda pendapat gara-gara khilafiyah. Ini bisa membahayakan bagi umat. Karena prinsip dakwah seperti ini sangat tidak mengedukasi masyarakat. Kalau kesalahan itu dibiarkan, apa yang terjadi? Masyarakat akan bisa selalu merasa nyaman. Kamu undang dai ini saja, bisa diterima oleh semua kalangan. Karena gak ada yang disalahkan. Terus di mana sisi edukasinya? Padahal edukasi itu meluruskan yang menyimpang. Kalau yang bengkok dibiarkan, sementara kita hanya sampaikan yang apa yang sudah lurus di masyarakat, atau kejahatan yang disepakati di masyarakat, seorang dai, Pak, mencela korupsi, enggak bakalan ada yang protes, Pak. Sampai pun kalau di tengah mereka ada iblis, iblis pun enggak bakalan protes. Karena semua tahu korupsi itu bertentangan dengan kondisi manusia yang mereka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah. yang lurus. Sehingga orang kafir sepakat korupsi jahat. Ya. Sehingga orang kafir pun sepakat. Kalau Anda menyampaikan anti korupsi, mereka sepakat korupsi jahat. Kalau Anda menyampaikan zina itu jelek, mereka juga tahu zina itu jelek. Tapi kalau permasalahan khilafiyah, kemudian Anda biarkan dengan alasan nanti biar tidak menyinggung perasaan masyarakat. Ya. Kalau menyampaikan ceramah itu ya, yang menyejukkan semua kalangan, ya, bisa diterima oleh semua pihak, maka seperti ini edukasi tidak akan pernah bisa dijalankan. Karena yang namanya pendidikan, yang namanya edukasi, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, alimun rabbani, seorang ulama rabbani adalah ulama yang mengajarkan kepada masyarakat sigharal ilmi qabla kibarihim, ilmu yang dari mulai paling dasar kemudian berlanjut sampai ilmu lanjutannya. Sehingga seorang dai harus memberikan edukasi, mengarahkan kepada masyarakat yang bengkok jangan dibiarkan bengkok. Tapi yang terjadikan yang bengkok dicarikan alasan biar bertahan bengkok. Dan ini nanti yang dijadikan sebagai alasan untuk membantah mereka yang menyatakan kalau ini bengkok. Justru memberikan pembelaan. Dan kata Yahya bin Abi Katsir atau kata Fudail bin Iyad rahimahullah, bisa jadi ini bagian dari tanda kemunafikan. Karena al-wala' wal-bara'nya tidak sempurna. Al-wala' wal-bara'nya tidak sempurna. Sehingga semakin sempurna iman, semakin jauh dari kemunafikan, al-wala' wal-bara'nya semakin sempurna. Dan semakin kurang iman, sehingga semakin dekat dengan kemunafikan, al-wala' wal-bara'nya ada sisi yang kurang di sana. Ya. Sehingga hadirin bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa saksikan sikap seperti yang dialami oleh orang-orang liberal. Kok bisa ada manusia seperti itu? Ya. Ngakunya cendekiawan muslim, tapi selalu yang dikritik kaum muslimin. Seharusnya kan cendekiawan muslim itu membela Islam dan kaum muslimin. Tapi cendekiawan muslim malah menyudutkan Islam dan kaum muslimin. Lebih banyak membela kafir. Ini mungkin lebih tepat cendekiawan. Karena yang membela, yang mereka bela bukan Islam dan kaum muslimin, tapi kekufuran. Yahudi lebih banyak dibela. Lebih banyak dipuji. Nasrani lebih banyak dibela dan dipuji. Sementara dia berlabel cendekiawan muslim. Di mana sisi Islamnya? Padahal seharusnya pemimpin itu membela bawahannya. Karena mereka lebih loyal kepada non-muslim dibandingkan kepada Islam. Ini salah satu di antara bukti bahwa setiap orang mukmin harus memiliki al-wala' wal-bara' sebagai konsekuensi dari imannya. Kalau dia masih pro dengan kekufuran, pro dengan orang kafir, berarti dia belum sempurna imannya. Makanya di sini kita bisa saksikan di halaman 47 bagaimana pernyataan Ibrahim alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Mumtahanah. Idh qalu liqaumihim, perhatikanlah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Telah ada uswah hasanah, contoh yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna buru'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami itu bermusuhan kepada kalian dan objek yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Objek kesyirikan yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Wabada bainana wabainakumul adawatu wal bagda'u abadan. Dan kami memancangkan permusuhan antara kami dengan kalian abadan selamanya. Dan ini dipuji oleh Allah sebagai salah satu di antara uswah hasananya Ibrahim. Menyatakan permusuhan dengan siapa? Perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Maka tidak ada istilah musuhi perbuatannya, jangan musuhi orangnya. Ini keliru. Kita tidak setuju dengan perbuatannya, juga tidak setuju dengan orangnya. Karena orangnya pelaku perbuatan itu. Betul, sesama manusia saling tolong-menolong untuk kebaikan. Dan ketika ada orang yang melakukan penyimpangan, Kita membenci perbuatannya dan membenci pelaku perbuatannya. Bagaimana bentuk membenci pelaku perbuatannya? Islam mengajarkan didakwahi. Ajak dia untuk kembali. Dan kalau dia tetap membela, berarti ada permusuhan di antara kita dengan mereka. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ini deklarasi yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya yang mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu konsekuensi dari iman kepada Allah adalah dia membenci, dia barok kepada semua yang disembah selain Allah, dan berikut pelaku perbuatan kesyirikan. Dia barok kepada objek kesyirikan dan juga barok kepada semua pelaku kesyirikan. Kemudian hadirin yang kami hormati, saat ini sedang marak diperbincangkan masyarakat tentang yang disebut dengan madhab muwazanah. Madhab muwazanah. Apa itu muwazanah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bedakan antara menyebutkan identitas atau biografi dengan menjelaskan kepada masyarakat tentang firqah tertentu. Kalau kita disuruh untuk menyebutkan bagaimana biografi Fir'aun, maka kita akan sebutkan Fir'aun lahir tahun kapan, bapak ibunya namanya siapa, kemudian apa yang dilakukan oleh Fir'aun, sehingga sifatnya netral, murni objektif. Murni objektif. Tapi ketika kita diminta, tolong berikan peringatan kepada kami tentang kejahatan Fir'aun, maka jangan menyebutkan kebaikan Fir'aun. Yang kita sebutkan apa? Murni kejahatan Fir'aun. Oh, Fir'aun itu jahatnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia pernah minta disembah, kemudian setelah itu dia mengaku sebagai Rob. Kemudian dia menyiksa Bani Israel yang Muslim, dan seterusnya. Sehingga perlu enggak menyebutkan Fir'aun, menyebutkan kebaikan Fir'aun? Tidak perlu. Nanti justru malah merendahkan atau mengurangi kadar peringatan yang kita berikan. Contoh yang lain, tolong jelaskan kepada kami tentang akidahnya Khomeini misalnya. Seperti apakah biografi Khomeini? Nah, kita jelaskan biografi Khomeini. Khomeini itu perjalanan hidupnya seperti ini. Sifatnya objektif. Tapi kalau Anda diminta untuk menjelaskan tentang bahayanya pemikiran Khomeini, kebaikannya Khomeini, perlu disebutkan enggak? Tidak perlu. Kenapa kok tidak perlu disebutkan Pak kebaikannya Khomeini? Karena nanti kalau kebaikannya disebutkan, apa manfaatnya kamu menyudutkan Khomeini? Itu yang perlu dibedakan antara muwazanah dengan memberikan peringatan kepada masyarakat. Nah, forum kajian itu isinya adalah basyir wa nadhir. Memberi motivasi dan memberikan rasa takut kepada masyarakat ketika ada penyimpangan. Maka jika di situ membahas masalah firqah tertentu yang menyimpang, misalnya kelompok sufi A, seperti apakah ajaran kelompok sufi A? Kita tidak perlu menimbang baik buruknya. Tapi yang boleh kita sampaikan apa? Kesesatannya. Kelompok sufi A itu punya kesesatan seperti ini. Maka Anda tolong waspadai, hindari, karena ini berbahaya. Masalah dia punya kebaikan, ya tidak perlu disebutkan. Karena kita tidak sedang menyebutkan biografi kelompok sufi A. Baik. Berbeda kalau kita sedang menceritakan tentang biografinya. Seperti apakah sejarah Syiah. Mungkin di awal dulu ada yang dia disebut sebagai tasyayyuk, ya, pro-Syiah karena tuduhan masyarakat. Oh, dia senang dengan Ahlul Bait, akhirnya disebut mutasyayyik. Seperti Imam Syafi'i kan pernah dituduh mutasyayyik. Karena beliau Ahlul Bait dan beliau sering mendakwahkan cinta kepada Ahlul Bait. Padahal beliau bukan Syiah. Sehingga ada peluang di situ, berarti Syiah adalah ketika orang itu cinta kepada Ahlul Bait. Meskipun tidak demikian. Maka dalam permasalahan biografi kita menyebutkan sisi baik dan buruk. Tapi kalau isinya peringatan kepada masyarakat, yang kita sebutkan hanya bagian mana yang itu membahayakan bagi mereka. Tujuannya apa? Agar masyarakat berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Masalah apakah mereka mau mengenal lebih dalam, maka nanti kita arahkan kalau Bapak ingin melihat lebih dekat, lebih dalam tentang bagaimana firqah ini dan sejarahnya, silakan nanti membaca buku-buku berikut ini. Sehingga dengan demikian mereka akan terjaga untuk terdidik. Sudah dijauhi terlebih dahulu dan kemudian dipelajari dari jauh. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menilai perbuatan sesat, kita tidak harus berbuat kesesatan. Sebagaimana untuk menilai perbuatan maksiat, kita tidak harus melanggar kemaksiatan. Jangan seperti prinsip sebagian karyawan bank, kritik riba tapi tidak pernah jadi karyawan bank. Apakah untuk mengkritik riba harus jadi karyawan bank dulu? Baru kemudian bisa memberikan kritikan terhadap ribanya bank? Tidak perlu. Sebagaimana ketika kita mengkritik maksiat, tidak harus berbuat maksiat dulu, baru kemudian melakukan atau memberikan kritik terhadap perbuatan maksiat itu. Kita bisa menilai sesuatu atas informasi yang pernah kita dapatkan. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang ingin menyampaikan satu penyimpangan kelompok tertentu, dia tidak perlu menyebutkan sisi kebaikannya. Karena kalau dia menyebutkan sisi kebaikannya, tempatnya enggak bagus, tempatnya enggak cocok. Bukan di sini waktunya. Kalau mau menyebutkan sisi kebaikannya, berarti itu kajiannya kajian biografi dan sejarahnya. Bisa dipahami insya Allah ya. Itu yang dimaksud dengan bagian dari penjelasan antara muwazanah dengan menjelaskan sisi kejahatan satu kelompok tertentu. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Utsaimin. Di samping setia dan berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah, menunjukkan lemahnya iman kepada Allah dan Rasulnya dalam hati orang tersebut. Sebab sangat tidak masuk akal seseorang mencintai sesuatu yang merupakan musuh dari zat yang dicintainya. Setia kepada orang-orang kafir bisa dalam bentuk menolong atau membantu mereka dalam kekafiran dan kesesatan. Sedang berkasih sayang terhadap mereka adalah dengan melakukan sesuatu perbuatan yang menyebabkan mereka senang. Orang tersebut selalu berusaha menyayangi mereka dan mencari kecintaan mereka dengan segala cara. Hal ini tak diragukan lagi akan menghilangkan iman secara keseluruhan atau menafikan kesempurnaannya. Karena itu setiap muslim wajib memusuhi, membenci, dan menjauhkan diri dari orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat. Namun hal ini tidak berarti melarang dia untuk menasihati dan mengajaknya kepada kebenaran. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awsaku ural Islam al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Tali Islam yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan itu bagian dari konsekuensi iman. Dan perlu dibedakan di sini antara al-hubbu tabi'i, cinta karena bawaan tabiat manusia, dan al-hubbu ad-dini, cinta karena latar belakang agama. Kalau cinta karena bawaan tabiat manusia, dia mencintai karena ada sebab kedekatan antara dia dengan yang dicintai. Misalnya karena ini bapaknya, atau karena istrinya, atau kerabatnya yang lain, atau mungkin termasuk tetangganya. Maka cinta seperti ini tidak dilarang dalam Islam. Ibrahim alaihi salatu wasalam, apakah beliau sangat mencintai ayahnya? Sangat mencintai ayahnya. Apa buktinya kalau Ibrahim mencintai ayahnya? Ibrahim ingin sekali ayahnya masuk Islam. Dan itu bukti kecintaan Ibrahim kepada ayahnya. Tapi ini al-hubbu at-tabi'i, cinta yang sifatnya tabi'i. Bolehkah seorang mukmin cinta tabi'i kepada orang kafir? Jawabannya boleh. Makanya kita diperbolehkan bagi lelaki mukmin untuk menikah dengan wanita ahlil kitab. Dan yang namanya menikah pasti ada mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Tapi ini sifatnya al-hubbut tabi'i, cinta yang sifatnya tabi'i. Kemudian yang kedua adalah al-hubbud dini. Al-hubbud dini, cinta yang sifatnya latar belakang agama, ini cinta yang ditimbulkan karena pertama kebencian kepada Islam atau kecintaan kepada ideologi yang dimiliki oleh orang kafir. Tidak ada sebab apapun yang membuat dia harus cinta kepada orang ini karena masalah selain masalah kebencian kepada Islam atau karena kecintaan dia kepada ideologi orang kafir. Seorang mukmin seharusnya dia malu untuk menampakkan diri pro kepada orang kafir. Tapi kalau sampai ada yang terang-terangan, sampai dia pasang poster, saya muslim dan saya pilih pemimpin yang kafir. Padahal dia dengan pemimpin yang kafir itu gak ada hubungannya sama sekali. Bisa jadi dia gak pernah nyoblos orang ini karena beda daerah. Gubernur kafir ada di Jakarta, dia ada di Surabaya. Tapi dia kemana-mana kampanye, saya mukmin dan saya memilih gubernur kafir. Berarti ada dua kemungkinan. Pertama, dia benci Islamnya. Atau yang kedua, dia cinta kepada ideologi orang kafir. Hanya ada dua kemungkinan itu. Karena dia gak pernah dikasih beras sama gubernur kafir itu. Dia juga gak pernah dikasih duit, gak ada hubungan kekeluargaan. Kenapa kamu kok milih? Pasti karena alasan ideologi. Meskipun dia gak pernah ngomong. Kalaupun dia ngomong, wah ya karena kinerjanya bagus. Ya. Tapi itu semuanya hanya abang-abang lambe saja. Ya. Biar kelihatan dia tidak disebut munafik. Ada alasan sisi yang lain. Tapi aslinya itu karena alasan ideologi. Nah, maka demikian pula ketika ada seseorang yang dia lebih berpihak kepada orang kafir. Padahal sama sekali tidak ada hubungan cinta tabi'i. Andaikan orang ini gak kenal. Andaikan tidak ada kaitannya dengan masalah pilkada. Tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu. Mungkin dia tidak akan berpihak sedikit pun kepada dia. Karena tidak ada hubungannya. Tapi berhubung ini muslim lawannya kafir, maka dia lebih berpihak kepada kafir. Disebabkan kebencian dia kepada kaum muslimin. Maka ini tanda kalau dia punya sifat munafik. Dan itu ciri yang paling dohir untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang munafikun. Karena itu hadirin yang kami hormati, keberpihakan seseorang kepada orang lain ini bagian dari pengaruh iman yang ada dalam hatinya. Ketika dia berpihak kepada non-muslim, meskipun dia menyatakan muslim, bisa jadi itu tanda kalau dia adalah kemunafikan. Kalau ini adalah tanda kemunafikan yang ada dalam dirinya. Dan di sini Syekh rahimahullah mengatakan, setiap muslim wajib memusuhi, membenci dan menjauhkan diri dari orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun dia orang yang paling dekat. Dalam arti, meskipun kita mencintai secara tabii, tapi di saat yang sama kita membenci dia karena kekufurannya. Ada orang yang punya ayah Nasrani atau punya ayah yang kafir, seperti yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau sangat mencintai ayahnya, namun di saat yang sama beliau juga membenci ayahnya. Dan hubbut tabi'i dan hubbut dini ini bisa jadi saling bertentangan. Dia mencintai karena tabiatnya, karena ini bapak saya. Tapi dia membenci karena dia orang kafir. Bisa bersatu dalam hati seorang hamba yang beriman. Inilah hebatnya hati seorang mukmin. Sehingga dia bisa mencintai di saat yang sama dia juga benci. Nah, kemudian di sini juga beliau nyatakan Allah Subhanahu wa taala punya musuh, ya. Memusuhi Allah. Kemudian di sini ada pernyataan dari zat yang merupakan musuh dari zat yang dicintainya. Ada sebagian orang yang tidak menerima kalimat seperti ini. Kenapa kok Allah disebut punya musuh? Enggak mungkin Allah punya musuh. Semuanya ini kan hamba Allah. Jawabannya Allah nyatakan sendiri dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulkuna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Siapa musuh Allah? Orang-orang kafir. Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran kalau dia punya musuh. Baik. Kemudian bedakan antara memusuhi dengan berbuat baik kepada orang yang kita musuhi. Bisa enggak kita berbuat baik kepada musuh? Bisa tidak? Sangat bisa. Ada musuh misalnya sedang sakit, kemudian kita kasih santunan dia, bisa enggak? Sangat bisa. Berbuat baik kepada musuh, bisa. Karena itu dua hal ini jangan sampai rancu. Saya wajib memusuhi orang kafir, berarti saya tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Ya keliru. Akhirnya setiap hari tanggane dikasih kotoran misalnya, dilempari batu kacane, ya. Jangan kayak gitu. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, dan Allah tidak melarang untuk berbuat baik kepada orang kafir selama orang kafir itu tidak ganggu. Meskipun di saat yang sama kita memusuhi mereka karena mereka orang kafir. Maka posisikan sikap pada tempatnya. Ada sikap A, sikap B. Nah, kalau kemudian orang salah paham, maka bisa jadi alasan ini dipakai atau sikap A dipakai di sikap B sehingga salah tempat, akhirnya salah dalam bersikap. Nah, wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah Hanifiyah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukumnya menjual secara terbatas, tidak dalam jumlah besar, satu produk makanan kesehatan yang belum memiliki izin BPOM, dan produk tersebut diproduksi di luar negeri atau di Malaysia oleh sebuah perusahaan Muslim yang sudah dikenal, baik kehalalannya maupun ketoyibannya. Hanya saja produk tersebut memang tidak dipasarkan di Indonesia secara resmi. Produk ini kami peroleh dari saudara yang menjadi salah satu investor di perusahaan tersebut. Jawabannya boleh, selama produk itu halal dan Anda mendapatkannya dengan cara yang halal, meskipun tidak ada izin legal dari pemerintah, hukumnya boleh. Karena bukan syarat ketika menjual produk harus dipajeki, harus dapat izin dari BPOM, harus dapat izin dari LPOM, dapat sertifikat halal dari MUI, tidak harus, ya. Di pasar itu ada gatot, cenil, ya, gaplek, kemudian apa lagi? Tiwul, dan sakanca-kanca nih, telo dan turunannya. Itu semuanya enggak ada label halal dari MUI, enggak ada izin dari BPOM. Boleh enggak dipasarkan? Boleh. Enggak ada PPN, ya. Yang penting. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat benar-benar tidak pernah memakai pakaian yang bagus yang tidak bertambal? Ada banyak riwayat di mana terkadang mereka membeli baju yang baru, kain yang baru, kemudian dipakai ketika berhari raya, ketika menerima tamu, dan seterusnya. Sehingga mereka juga pernah memakai pakaian-pakaian yang bagus. Cuman biasanya tidak tahan lama. Dalam arti ketika dipakai mungkin dalam waktu sebentar kadang disedekahkan. Ya, itu kebiasaan mereka. Dan di masa silam, kain itu sangat mahal. Kain sangat mahal. Kok bisa, Pak? Ya karena keterbatasan teknologi untuk membuat kain yang mereka miliki. Sampai ada pencuri kain, yaitu pencuri kain kafan, yang disebut dengan nabash. Jadi kalau ada orang meninggal, siang ini dimakamkan, malam harinya digali kuburannya. Coba, di zaman sekarang ada enggak maling yang punya nyali kayak gini, Pak? Dia mampir kuburan, jangankan mampir, lewat saja ketakutan. Ini enggak cuma lewat, kuburan didatangi, digali, Pak. Untuk mengambil kain kafan yang baru saja, dipakai tadi oleh jenazah, diambil, Pak. Jadi sampai ada yang nekat seperti itu, saking mahalnya. Coba misalnya, ada cincin 10 gram, ditaruh di kuburan, ditanam bersama dengan mayit. Anda disuruh ngambil, berani? Ya? Mungkin orang zaman sekarang, ya bareng-bareng berani. Enggak, sendirian di malam hari. Kita enggak bakalan berani. Antara ketakutan dengan nilai cincin, lebih mahal nilai takutnya. Makanya kita, alah cincin segitu aja nanti bisa kita cari dengan cara kerja, kan gitu ya. Berarti nilai kain itu lebih mahal dibandingkan nilai cincin yang tadi kita gambarkan. Sampai dia itu hilang ketakutannya gara-gara saking inginnya untuk bisa memiliki kain kafan tadi. Makanya kalau di zaman mereka kok bisa pakai pakaian yang bagus seperti kain yang kita punya, ya. Ini termasuk salah satu ciri orang kaya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan beberapa sahabat untuk memakai sutra karena gatal, ya. Seperti Abdurrahman bin Auf pernah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai sutra karena beliau gatalan. Dan itu rukhsah bagi mereka yang punya uzur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada saya untuk meninggalkan pekerjaan di sebuah bank ribawi. Namun dalam proses resign, ternyata terlebih dahulu harus melunasi kewajiban utang yang dimiliki di bank. Ya, memang harus, ya. Untuk itu mohon info jika sekiranya ada lembaga yang bisa melayani gadai syar'i. Karena kami masih memiliki barang yang bisa kami gadaikan dalam jangka waktu 1 bulan untuk memenuhi persyaratan resign. Gimana proyek pertama? Nah, kita serahkan, ya. Nanti silakan menghubungi IBR. Kita jadikan ini sebagai proyek pertama menyelamatkan mereka yang masih bermasalah dengan bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang harus dilakukan? Ibadah sunnah seperti sholat rawatib atau bekerja? Yang bukankah bekerja itu melakukan ibadah yang wajib? Tidak perlu dipertentangkan. Anda bisa sholat rawatib sambil tetap bekerja. Karena sholat rawatib paling 3 menit. Ya. Dan 3 menit tidak akan mengurangi waktu Anda untuk bekerja. Apa hukumnya mendaftar atau menerima beasiswa dari perusahaan swasta? Jika ini dilakukan dengan cara yang legal, Anda menerima dari perusahaan swasta yang halal, insya Allah tidak masalah. Apakah boleh memuji orang kafir dalam hal dunia? Selama tidak sampai merusak al-wala wal-barok, prinsip al-wala wal-barok, silahkan. Tapi kalau sampai berlebihan, ya, kadang bisa nangis histeris gara-gara melihat orangnya, ya. Terutama para pemain bola itu bisa diwaspadai, Pak. Wah, itu kalau sudah muncul tokoh ini, dia bisa sujud syukur. Wah. Kalau seperti itu, ya berarti ini cinta yang berlebihan. Jadi olahraga itu kan untuk hiburan, ya. Olahraga itu untuk hiburan, dan yang namanya hiburan itu ada kadarnya. Maka jangan sampai sesuatu yang mubah disikapi berlebihan. Kadang ada orang yang terlalu bersikap berlebihan dengan yang namanya olahraga, seperti silat. Ya. Itu kalau sudah beda aliran, nah itu bermusuhan. Padahal itu kan cuma teknik saja, kan? Ada yang lebih suka Wing Chun, ada yang lebih suka apa misalnya taekwondo, ada yang lebih suka yang lain, terserah, silakan. Anda kembangkan sesuai dengan gerakan fisik yang Anda suka. Itu sifatnya hanya teknis saja. Tapi sayangnya di masyarakat kita itu jadi al-wala' wal-barok. Maka siapa yang satu aliran, ya, sama-sama suka capoeira, wah, kita pro, ya, meskipun dia non-muslim. Ya, jadi friend, jadi teman, karena sama-sama suka capoeira. Makanya kita sarankan, kalau mau mengikuti bela diri, pakai teknis gerakan saka, ya. Sakarepmu. Terima kasih. Sehingga tidak terikat dengan aliran apapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang driver go-car. Kadang ada penumpang minta diantar ke toko oleh-oleh. Terus kita arahkan ke toko yang memberi tips atau bonus. Kalau Anda memang sengaja untuk datang ke sana dalam rangka mencari tips, ini enggak boleh, ya. Berarti Anda berharap disogok, sehingga Anda antarkan tamu ke sana. Tapi kalau Anda mampir ke toko apapun, kemudian Anda dikasih tips, semoga tidak masalah karena posisi driver Gojek atau GoCar ini dia freelance, ya, dan freelancer dalam hal ini boleh mendapatkan apa, uang tips di luar gaji yang dia terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada sebuah keluarga yang broken home. Kedua orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil. Ini seorang akhwat. Ayahnya tidak menafkahi putrinya ketika masih kecil sampai dewasa. Ketika sudah dewasa, si akhwat akan menikah dan tidak mengundang ayahnya karena ibunya tidak ridho. Tidak suka ayahnya datang ke pernikahan anaknya. Apakah wali dari akhwat bisa digantikan dengan wali hakim? Selama bapaknya masih ada, tidak bisa. Sehingga boleh saja ayahnya tidak hadir di pesta pernikahannya, tapi ayahnya wajib menikahkannya. Nanti ketika akad harus pakai wali ayahnya. Bagaimana kalau ayahnya juga benci sama putrinya? Dan banyak seperti itu. Karena broken home, karena anaknya pro sama ibunya, akhirnya bapaknya benci sama anaknya. Dan dia bersumpah tidak akan mau menjadi wali bapaknya. Kalau bapaknya tidak mau jadi wali, minta bapaknya untuk mewakilkan orang lain jadi wali. Ya, silakan bapak tunjuk siapapun keluarga yang bapak kenal, misalnya adiknya atau kakaknya atau pamannya, siapapun dari si akhwat untuk menjadi wakil dari bapaknya. Kalaupun tetap enggak mau, laporkan ke KUA. Ya. Nanti di KUA akan ada penyelesaian. Ada dua kemungkinan yang akan dilakukan. KUA akan menghubungi si wali dengan alasan ini melanggar pasal wali a'dol, wali yang telah menelantarkan putrinya, dan memaksa wali untuk menikahkan. Kalau wali gak menikahkan, KUA langsung take over. Baik, hak perwalian dari bapak kami ambil alih. Dan langsung diambil alih oleh KUA sebagai hakim. Dan mengikuti kaidah, apabila wali yang berhak itu tidak mau menikahkan, maka kembali kepada wali hakim dan bukan wali yang lain. Nah, wallahu ta'ala alam. Masih ada beberapa pertanyaan yang lain, mungkin tidak bisa kita selesaikan di sini. InsyaAllah kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.